Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Ya ayyuhan nasu taku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۚ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bersua di kajian online yang saat ini kita selenggarakan setelah beberapa lama, hampir setahun kita tidak mengadakan kajian. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah Allah berikan waktu bagi kita sekalian untuk bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat, walaupun sekarang masih di suasana kita di Indonesia ini secara umum dan secara khusus di wilayah kita masih banyak wabah, yakni COVID-19, virus corona, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat kembali wabah tersebut, karena memang Allah SWT lah yang berkuasa untuk mengangkat wabah tersebut. Makanya kita ingatkan dan kita nasihatkan bagi ikhwah sekalian untuk banyak berdoa kepada Allah SWT, banyak-banyak berdoa kepada Allah SWT untuk kita bisa terlindung dari wabah ini. Dan juga kita banyak berdoa kepada Allah agar supaya Allah SWT segera mengangkat wabah tersebut dari wilayah kita, dari negara Indonesia, biladina, negeri kita, dan juga negeri-negeri kaum muslimin, diangkat dari wabah tersebut. Ini semua tidak lain adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini, itu terjadi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mungkin hamba-hamba ini menolak apa yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita berdoa kepada Allah, memohon perlindungan dan meminta yakni kepada Allah Subhanahu wa taala agar diangkat wabah tersebut. Akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kajian kali ini kita masih melanjutkan tentang pembahasan kitab tauhid, atau dalam kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid li Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, kita masih melanjutkan bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 191 sampai 192. Allah Subhanahu wa taala firman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yuhlakun. Wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun." Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an? Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak menciptakan sedikit pun? Wa hum yuhlakun, padahal mereka sendiri adalah makhluk yang diciptakan, disekutukan bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun, dan mereka tidak pula mampu untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang menyembahnya, berdoa kepadanya, dan tidak pula mereka bisa menolong diri-diri mereka sendiri. Ayat ini telah kita pelajari makna daripada ayat tersebut, di mana orang-orang musyrik mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya yang tidak menciptakan apapun. Bahkan dia sendiri diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak bisa memberikan pertolongan kepadanya, kepada mereka, dan tidak pula untuk diri-diri mereka sendiri, mereka tidak mampu memberikan pertolongan. Bagaimana kemudian disekutukan bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala? Dalam keterangan tersebut, terakhir kita baca hadis Ibnu Umar dan juga hadis Abu Hurairah. Mungkin kita merujuk sedikit hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu terkait dengan permasalahan ini. Disebutkan oleh Syekh penulis kitab Tauhid rahimahullah yang disarah oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, disebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzalallahu alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin, As-Su'ara ayat 214. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadanya ayat dalam surat As-Su'ara ayat yang ke-214, wa anzir ashiratakal aqrabi, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang akrobi, yang terdekat dari kerabat-kerabat dekat. Faqala, maka beliau mengatakan kepada kerabat-kerabatnya, ya ma'asara Quraisy, wahai sekumpulan orang-orang Quraisy, au kalimatan nahwaha, atau beliau mengatakan satu kata yang semisalnya, istaru angfusakum, belilah diri-diri kalian, atau selamatkanlah diri-diri kalian dari adab Allah SWT. La ughni anku minallahi syai'a, aku tidak mampu kuasa untuk membela kalian dari adab Allah SWT sedikit pun. Rasulullah SAW tidak mampu untuk menahan adab Allah SWT dari kalian. Kemudian dipanggil pamannya, ya Abbas bin Abdul Muthalib, wahai Abbas bin Abdul Muthalib, la ughni anka minallahi syai'a, aku tidak kuasa untuk menahan azab dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun darimu. Ya Safiyatu ammat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula dia memanggil bibinya, wahai Safiyah, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ughni anki minallahi syai'a, aku tidak kuasa menahan adab Allah Subhanahu wa taala darimu sedikit pun. Wa ya Fatimah binta Muhammadin, salini mimma li ma syi'ti, la ughni anki minallahi syai'a, dan beliau juga memanggil anaknya, putrinya Fatimah binta Muhammad, salini mimma lima syi'ti, mintalah kepadaku harta, hartaku sesuai yang kau inginkan. La ugni anki minallahi syai'a, tapi aku tidak kuasa untuk menahan adab Allah SWT darimu sedikitpun. Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang peringatan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para kerabatnya, kerabat-kerabat dekatnya, untuk mereka membebaskan diri mereka dari adab Allah SWT, agar mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Mereka bertauhid kepada Allah SWT, beribadahnya kepada Allah SWT, karena itu adalah satu jalan yang bisa menyelamatkan mereka dari adabnya Allah SWT. Diperingatkan kerabat-kerabatnya dari kalangan Quraisy, baik secara umum ataupun secara person pribadi-pribadi dari keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, paman beliau Abbas bin Abdul Muthalib, begitu pula bibi beliau Sofia, bahkan anak beliau sendiri Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar mereka semuanya melepaskan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan oleh Syaikh Fauzan Hafidhullah, Abu Hurairah, periwayat dari sini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qila as-sahih, dikatakan yang benar, anna ismahu Abdurrahman ibn Sahr ad-Dausi atau Dausiyun, bahwa yang benar nama beliau ini adalah Abdurrahman bin Sahr, dari suku Daus. Ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu, namanya aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Min fudala'is sahabah wa khaffaba khuffadihim wa ulama'ihim. Abu Hurairah termasuk dari kalangan fudala, orang-orang yang mulia dari kalangan para sahabat. Wa khuffadihim, dan beliau juga termasuk para penghafal hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ulama'ihim, dan beliau juga termasuk ulama-ulama mereka, para sahabat radhiyallahu anhu. Ini kelebihan daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rawa aktsara min 5000 haditsin, alafi haditsin. Beliau ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari 5000 hadis yang beliau riwayatkan. Ini lebih dari 5000 hadis yang beliau hafal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita melihat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak yang meriwayatkan adalah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, seperti itu dalam riwayat hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, atau Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Seringkali kita mendengar nama sahabat Abu Hurairah disebutkan karena keutamaan beliau dan banyaknya beliau menghafal hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuwfiya sanata sab'in au thamanin au tis'in wa khamsina lil hijrah. Beliau wafat pada tahun 57 dikatakan di sini, atau 58 atau 59. Antara tahun itu beliau wafat pada tahun sekian, 56, 57, 58 atau 59 Hijriah. Ini sedikit riwayat tentang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa fihi, dikatakan wa fihi ay fi sahihil Bukhari, dan di dalamnya, yakni di dalam sahih Imam Bukhari, disebutkan hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu mengatakan qoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bangkit berdiri, yakni aisa'ada 'ala sofa. Lalu bangkit berdiri naik ke bukit Safa. Naik ke bukit Safa yang di mana di situ saat ini dilakukan sa'i dari Safa dan Marwah. Beliau naik ke bukit Safa dan menyeru kerabat-kerabatnya dari kalangan kaum Quraisy secara umum dan juga secara pribadi kepada paman, bibi dan anaknya bahkan. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Su'ara tadi, salah satu ayat dalam surat As-Su'ara ayat 214, wa angdir asyiratakal aqrabin. Tu naik ke bukit Safa dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyeru kepada kaum Quraisy dengan seruan yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Wa angdir asyirataka, dan berilah peringatan keluargamu, ai asyiratur rajul, yakni keluarga seseorang. Hum banu abihi al-adnun au qabilatuhu. Keluarga seseorang maksudnya adalah mereka dari kerabat bapaknya yang terdekat atau dari kabilahnya, dari sukunya. Suku Quraisy, beliau dari suku Quraisy. Beliau memperingatkan kepada kabilahnya dari sukunya Quraisy untuk mereka semuanya menyelamatkan diri dari adabnya Allah Subhanahu wa taala. Al-aqrabin ay al-aqrab fal aqrab minhum. Al-aqrabin dari kerabatmu, dari keluargamu yang dekat, yang paling dekat. Kemudian yang paling dekat dari mereka. Terus diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui dari keluarga-keluarga tersebut, sebagian dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian menentang. Sebagaimana Abu Lahab, paman beliau, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyeru, ya ma'syara. Al-ma'syaru al-jama'ah, sekelompok daripada kaum Quraisy. Ketika itu mereka dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul di tempat tersebut. Beliau mengucapkan, ya ma'syarul Quraisy, maksudnya jama'ah, sekian banyak orang. Ketika itu berkumpul, hadir berbondong-bondong. Yang tidak bisa hadir mengutuskan utusan untuk bisa menghadiri apa yang diserukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Au kalimatan nahwaha, atau beliau menyeru dengan satu ucapan yang seperti semisalnya, yang sama dengan kalimat tersebut. Disebutkan dengan binasbi, dengan nasab kalimatan. Itu dikatakan di sini adalah atfun alama qabla alama qablihi. Itu adalah ataf, dalam bahasa Arab namanya ataf, mengikuti apa yang sebelumnya. Ya ma'syara, mengikuti ya ma'syara yang sebelumnya. Kemudian di situ dikatakan au kalimatan. Ai au qala kalimatan nahwaha syakun minar rawi, atau disebutkan kalimatan, atau disebutkan kalimatin atau kalimatan, di situ menunjukkan keraguan daripada periwayat hadis tersebut. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ishtaru anfusakum, belilah diri-diri kalian. Ishtaru itu membeli, ishtaro yastari. Fi'il amrnya ishtaru, kalau untuk laki-laki. Belilah untuk diri-diri kalian, ay khallisuha minal azab. Maksudnya adalah selamatkan diri-diri kalian dari azab. Dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bi tauhidillahi wa taati wa taati, dengan cara kalian bertauhid kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan meninggalkan peribadahan-peribadahan kepada selain Allah. Ini cara membebaskan diri dari adab Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bertauhid, dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan meminta kepada selain Allah. Bukan dengan cara meminta kepada makhluk-makhluk dalam rangka melepaskan adab Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan dari adab Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan cara tauhid kepada Allah. Kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa taatihi, begitu pula melepaskan adab Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan diri dari adab Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara mentaati Allah. Menjalankan perintah-perintahnya, perintah yang terbesar dan paling agung adalah tauhid. Bertauhid kepada Allah dan perintah-perintah yang lainnya. Begitu pula meninggalkan larang-larangannya. Larangan yang terbesar yang dilarang oleh Allah SWT adalah syirik, kesyirikan, menyekutukan Allah, menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah SWT, menjadikan wasilah-wasilah syirkiyah terhadap Allah SWT, perantara-perantara. Mereka menganggap perantara-perantara untuk menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'tamidu ala syarfin nasab. Dan janganlah kalian bersandar, bergantung dengan kemuliaan nasab. Tidak ada gunanya kemuliaan nasab itu ketika dia tidak bertauhid kepada Allah. Tidak ada gunanya kemuliaan nasab itu ketika dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dikatakan Habib, katanya turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia orang tidak taat kepada Allah, tidak ada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin yang menyandarkan diri sebagai turunan wali, Habib, Habaib dan lain sebagainya, kalau tidak taat dan tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada gunanya, tidak ada kemuliaan, tidak bisa menyelamatkan dia dari adabnya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jaminan. Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia yang mulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kepercayaan, amanah menyampaikan risalah kepada ummah, itu pun tidak mampu untuk menahan azab dari Allah Subhanahu wa taala untuk keluarga-keluarganya yang tidak taat. Untuk keluarga-keluarganya yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab misalnya, paman beliau, dari kerabat beliau, nasab yang mulia dari kerabat dari suku Quraisy, ya. Tapi dia menentang. Dia menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mau taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mau taat kepada Allah dan tidak mau beribadah kepada Allah. Ya, kehinaan bagi dia. Bahkan disebutkan namanya dengan kecelakaan di dalam surat Al-Masad. Disebutkan dengan kalimat kecelakaan, celaka, sengsara dia karena dia menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selamatkan diri-diri kalian dari adab Allah, dan aku tidak kuasa untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala dari kalian. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kuasa untuk menahan, menyingkirkan adab yang akan menimpa kepada keluarga-keluarganya kalau mereka tidak mau bertauhid dan tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih yang selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala ugni ankum minallah la atba'u ankum adzaballah. Aku tidak kuasa menyingkirkan adab dari kalian, adab Allah Subhanahu wa taala. Raf'un lima qad bana yatawah hamu annahu yugni anhum minallahi syai'a bi syafa'atihi. Pernyataan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, beliau mengatakan la ugni ankum minallah, aku tidak kuasa menolak adab Allah dari kalian. Ini pernyataan yang mengangkat persangkaan, menolak persangkaan orang bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa menolak adab Allah Subhanahu wa taala buat mereka dengan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Persangkaan yang tidak benar. Nah. Padahal terkait dengan syafaat sendiri sudah kita bahas, ada syarat-syaratnya. Tidak setiap orang dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diizinkan untuk memberi syafaat itu ada syurut. Nah, maka ini anggapan yang tidak benar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa menghindarkan azab Allah Subhanahu wa taala dengan syafaatnya. Karena Rasul sudah menyatakan demikian, la ugni ankum minallah. Aku tidak bisa menghindarkan, menolak adab Allah Subhanahu wa taala dari kalian ketika Allah akan mengadab kalian. Abbasu wa Sofiyatu wa Fatimatu, kalimat Abbas yang disebutkan dalam hadis tersebut dengan dhammah tanpa tanwin, wa Sofiyatu begitu pula birrafi alal bina. Kalau dikatakan dia dibaca rofa, itu bentuknya demikian. Wa yajuzu nasmu bin nida, akan tetapi boleh juga dia dikatakan sebagai nasab karena dibaca dengan nasab karena nida, karena panggilan. Nah, munada yang dipanggil dengan adanya ya munada, dia bisa dibaca nasab ya Abbasa. Nah, wa Sofiyata wa Fatimata. Kemudian kalimat ibna wa ammata wa binta dalam hadis tersebut bin nasbi dengan nasab, la ghair, tidak boleh dikasih harokat yang lainnya, harus dengan nasab fathah. Ibna wa ammata wa binta, la ghaira badalan minal munada, itu sebagai badal dari munada. Munada yang tadi ya Abbas wa ya Sofiyata wa ya Fatimata. Atau dia sebagai atfa bayan, atof, penjelas, ya, menjelaskan apa yang sebelumnya, atof bayan namanya, kalimat yang dihubungkan setelahnya untuk menjelaskan makna yang sebelumnya. Itu misalnya Abbas ibna, Abbas itu siapa? Anaknya Abdul Muthalib. Nah, itu namanya atof bayan. Salini mimali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Fatimah, ya Fatimah binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mintalah kepadaku hartaku sesukamu. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian kepada putrinya radhiyallahu anha, Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menyeru kepada putrinya untuk meminta harta sesuka dia. Kenapa demikian? Li anna hadza huwa alladhi yaktiru alaihi, karena perkara ini adalah perkara yang beliau kuasa untuk memberikan kepada anaknya ketika beliau mempunyai harta. Ketika beliau memiliki harta, anaknya meminta harta tersebut, ini yang beliau kuasa untuk memberikan itu kepada anaknya. Wa ma kana min amrillah wa la qudrata lahu alaihi. Adapun jika itu adalah perkaranya, adalah perkara yang itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, perkara meminta perlindungan dari azab Allah kepada Rasul, maka fala qudrata lahu alaihi. Beliau tidak kuasa. Beliau tidak kuasa menolak azab yang akan menimpa seseorang. Beliau tidak kuasa ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepada seseorang kemudian beliau menolaknya, menahan azab tersebut dari orang tersebut, tidak kuasa beliau, karena itu bukan haknya beliau. Hingga beliau mengatakan la ugni ankum minallahi syai'a. Aku tidak kuasa menolak adab Allah dari kalian sedikit pun, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena memang itu bukan kekuasaan beliau. Allah SWT berkehendak mengadab siapa saja yang digendaki oleh Allah SWT bil hikmah, dihikmatihi dengan hikmahnya Allah SWT. Dan Allah SWT berkuasa pula untuk melepaskan adab itu dari seseorang. Karenanya Rasulullah SAW selalu memperingatkan kepada umatnya dan mengajari kepada umatnya agar berlindung dari adab Allah. Min adabil qabri wa min adabi jahannam. Itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW, diajarkan agar umatnya setiap hendak selesai dari sholat meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur, dari azab jahanam, dari ujian kehidupan ataupun dari fitnahnya al-masyikid dajjal, fitnah dunia ataupun fitnahnya masyikid dajjal, kita diperintahkan untuk berlindung. Rasul mengajarkan kepada umatnya untuk selalu membaca doa tersebut. Bahkan Allah SWT perintahkan juga demikian dalam ayatnya. Orang-orang itu mereka meminta perlindungan kepada Allah dari adab benar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina, ya Allah, ya Rabb kami, berikanlah kepada kami atina fid dunya hasanah, dalam kehidupan kebaikan dalam kehidupan dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan dalam kehidupan akhirat. Wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari azab neraka. Ini doa yang senantiasa dibaca dan dibaca, meminta perlindungan dari azab Allah Subhanahu wa taala itu kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa untuk melakukan seperti itu, bukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Al-makna al-ijmaliyu lil hadis, makna secara global hadis ini adalah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan Hafidhullah, yukhbiru Abu Hurairah radhiyallahu anhu amma sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hainama amarahu Allah fi kitabil karim ayyung biru qurbatahu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengkhabarkan tentang apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam kitabnya yang mulia, ayyung biru qurbatahu, agar beliau memeringkatkan kepada kerabat-kerabatnya. Apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu qoma mumtazilan amra rabbi. Beliau langsung bangkit bersegera melaksanakan perintah Rabb-nya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa nada Quraisyan bi butuniha wa nada ammahu wa ammatahu wa bintahu. Beliau pun menyeru kaum Quraisy, menyeru pula pamannya, menyeru pula bibinya, dan juga menyeru anak perempuannya. Semua diseru oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa andarahum nadharatan khosatan. Lalu beliau menyeru kepada mereka, memperingatkan kepada mereka dengan peringatan yang khusus. Wa amarahum ayu khallisu anfusahum min adzabillah bi tauhidihi wa ta'atihi. Dan memerintahkan kepada mereka agar mereka menyelamatkan diri-diri mereka dari adab Allah. Peringatan dan seruan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka agar mereka menyelamatkan diri-dirinya dari adab Allah dengan cara apa? Dengan cara bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penyelamat yang akan menyelamatkan, amalan yang akan menyelamatkan seseorang dari adabnya Allah Subhanahu wa taala, wa taati, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabalaghahum alla yatwa'anhu min adabillahi syai'a idza lam yu'minu. Dan menyampaikan kepada mereka bahwa beliau tidak kuasa menolak adab Allah Subhanahu wa taala dari mereka sedikit pun. Disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau tidak mampu untuk menolak adab yang akan ditimpakan Allah kepada seseorang sedikit pun. Idza lam yu'minu, jika mereka tidak beriman. Jika mereka tidak beriman kepada Rasul, tidak beriman kepada Allah yang merupakan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak kuasa menolak adab tersebut dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Yang ini tadi mengangkat persangkaan orang bahwa beliau mampu menolak adab Allah Subhanahu wa taala dengan syafaatnya. Tidak. Kalau orang itu tidak beriman, ya ketika dia kemudian tidak beriman dan tetap kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, adab Allah siap menanti dia. Rasul tidak bisa menolak adab tersebut, menghindarkan adab tersebut dari orang tersebut sebagaimana yang menimpa pamannya Abu Lahab, yang menimpa Abu Thalib juga demikian. Walaupun Abu Thalib sendiri secara khusus mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam karena pembelaannya terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hidup, pemeliharaannya semenjak kecil hingga menjadi rasul dan membela ajaran beliau, tapi beliau tidak beriman. Sampai akhir hayatnya tetap dalam keadaan ala millati al-musyriki, millati abihi, agama nenek moyangnya, agama orang-orang musyrik. Tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, menyeru kepadanya hingga akhir hayatnya diseru untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi pamannya Abu Thalib menolak dan mati di atas agama kesyirikan. Alhamdulillah min dali. Maka tetap mendapatkan adab Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun syafaatnya hanya semata-mata meringankan azab pamannya Abu Thalib. Bukan menghilangkan menolak adab terhadap pamannya tersebut, tapi meringankan. Sehingga laula syafaati, kalau bukan karena syafaatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya dia akan diadab dengan adab yang sangat besar. Adab yang paling ringan pun itu sangat besar. Di mana dibagikan terompah dari neraka, kemudian otaknya mendidih. Bagaimana dasarnya otak bisa mendidih dengan terompah tersebut? Alhamdulillah min dzalik. Adab, bukan urusan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia tidak beriman tetap akan mendapatkan adab, dan Rasul tidak bisa menolak, menghindarkan adab tersebut dari orang yang paling dekat, yang paling sayang terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam sekalipun, yakni Abu Thalib. Karena tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syaifa mujarratu qurbihim minhu ghairun nafi' lahum biduni iman, semata-mata kekerabatan. Saya kan keturunan nabi, saya kan keturunan kiai, saya kan keturunan ustaz, enggak mungkin saya kan diadab. Semata-mata itu tidak bermanfaat bagi orang. Semata-mata keturunan itu tidak bermanfaat biduni iman, dengan tanpa keimanan. Dengan tanpa keimanan bertauhid kepada Allah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nasab kemuliaan itu tidak bermanfaat sama sekali. Bagaimanapun pengakuan mereka, apakah mereka keturunan habaib, keturunan wali, keturunan kiai, keturunan ustaz, kalau tidak beriman kepada Allah SWT, maka tidak ada gunanya turunan-turunan tersebut. Nasab-nasab itu tidak ada gunanya. Ya mungkin di dunia ada pengaruhnya, ada, ya ini kemuliaan. Oh, ini turunan habaib dihormati di ini. Tapi terkait dengan adab Allah Subhanahu wa taala tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya, hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Munasabatul hadis lil bab, kaitannya hadis ini terhadap bab yang disebutkan anna fihi, bahwa di dalam hadis ini annahu la yajuzu ayyat luba minar rasul wala min ghairi min babi aula. Bahasanya di dalam hadis ini ada keterangan tidak boleh meminta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula dari selainnya selain Rasul, bahkan tentunya lebih layak lagi illa ma yaqdiru alaihi min umuri dunya, kecuali perkara yang beliau mampu untuk memberikannya dari perkara-perkara dunia. Meminta kepada Rasul dan tidak pula meminta kepada yang lainnya, tentunya lebih layak lagi tidak boleh memintanya kecuali perkara-perkara dunia yang memang Rasul sallallahu alaihi wasallam mampu untuk memberikan, atau orang-orang itu mampu untuk memberikannya dari perkara-perkara dunia. Wa amma ma la yaqdiru alaihi illallah fala yajuz ayyudlaba ila minallah. Adapun perkara yang tidak dimampui, tidak kuasa orang itu memberikannya kecuali Allah, maka perkara tersebut tidak boleh diminta kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Perkara masuk surga, perkara terhindar dari neraka, itu yang berkuasa itu hanya Allah. Tidak boleh minta kepada Rasulullah dan tidak boleh kepada selain Rasulullah, lebih layak lagi, ya. Maka dalam hadis ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa akhwati billah, wa fihi ar-raddu ala ubadil kubur alladziina yastaghiitsuuna bil amwaat litafriijil kurubat wa qadaa'il haajat. Ini merupakan bantahan hadis ini yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bantahan terhadap atau penolakan terhadap para penyembah-penyembah kubur. Mereka beristighosah meminta perlindungan, pertolongan kepada amwat, kepada orang-orang yang sudah meninggal. Untuk apa? Litafrijil kurubat, untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan, melepaskan kesulitan-kesulitan, wa qada'il hajat. Dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mereka inginkan. Itu adalah, yakni yang kuasa adalah Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan berbagai macam kesulitan-kesulitan, yang kuasa adalah Allah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bisa dan mampu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yarzuqukum wa iyyahum. Allah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Yang memberikan kebutuhan-kebutuhan kalian dan kepada pula mereka. Maka diminta semua itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, bisa diambil beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizullah. Yang pertama adalah ar-raddu ala ubadil anbiya'i was-solihin alladziina yata'allaquna bil makhluqin fi qada'i hawaijihim allati la yaqdiru 'alaiha illallah. Bahwa dalam hadis ini ada faedah yang perlu kita ketahui. Dalam hadis ini merupakan penolakan atau bantahan para penyembah Nabi yang selalu minta-minta kepada Nabi dan orang-orang soleh. Alladzina yata'allaquna bil makhluqin, yang mana mereka bergantung kepada makhluk. Nabi, orang-orang soleh itu makhluk ciptaan Allah SWT. Tak kuasa untuk menolak adab Allah SWT. Mereka bergantung kepada makhluk untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Kebutuhan rezekinya, supaya lancar ini dan itu, mintanya kepada makhluk. Kebutuhan ingin mendapatkan jodoh, juga mintanya kepada makhluk. Padahal, itu adalah sudah merupakan ketetapan dari Allah SWT. La yaqdiru alaihi illallah, yang tidak kuasa atas perkara tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri meminta kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang diajarkan kepada kita sekalian. Yang kedua, annahu la yajuzu ayyat luba minal abdi ila ma yaqdiru alaihi. Tidak boleh seorang hamba meminta kepada makhluk kecuali perkara yang dia mampu. Tadi, ya, ketika makhluk itu punya harta, kita minta kepadanya harta, makhluk itu mampu, boleh kita minta kepada, misalnya dia kekurangan, minta kepada orang yang memang dia mampu, kaya, dan memberikannya. Boleh, dalam perkara dunia. Nah, dalam perkara yang orang itu mampu. Atau meminta pertolongan ketika dia tenggelam, ada orang di atasnya yang bisa membantu, boleh. Dalam perkara yang orang itu mampu, dibolehkan kita memintanya. Tapi dalam perkara yang dia tidak mampu, kecuali Allah SWT yang mampu, maka tidak boleh menghilangkan kesulitan-kesulitan. Nah, itu yang mampu untuk menghilangkan itu adalah Allah SWT. Yang ketiga adalah musyaratun Nabi sallallahu alaihi wasallam ilan ilam tisali amri rabbih wa tablighi risalatih. Dalam hadis ini ada teladan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu cepatnya beliau dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Musyarah, beliau sangat cepat. Nah, ketika ada perintah turun ayat langsung beliau laksanakan, berdiri dan naik ke Bukit Shafa, menyeru kerabat-kerabatnya untuk ini melepaskan diri dari adab Allah Subhanahu wa taala, untuk menyelamatkan diri dari adab Allah Subhanahu wa taala. Wa tablighi risalati. Dan beliau pun menyampaikan risalah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Contoh teladan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditunda-tunda, nanti dulu tidak. Tapi beliau bersegera untuk melaksanakannya. Yang keempat, annahu la yunajji min adzabillah illa al-iman wal 'amalus shalih lal i'timadu 'ala mujarradil intisab lil ashas. Bahwa tidak ada yang menyelamatkan dari adab Allah kecuali keimanan. Wal 'amalus shalih, dan amal yang saleh. Ini yang perlu kita pahami, bahwa tidak ada yang menyelamatkan dari adab Allah kecuali keimanan dan amal soleh, amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lal i'timadu 'alal mujarradil intisabil ashkhas. Tidak bersandar kepada nasab semata-mata, atau kepada orang-orang tertentu. Nasab seseorang, karena kemuliaan nasab dia tidak bakal diadab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang ada persangkaan-persangkaan yang demikian. Nah, bahkan kita dengar ucapan-ucapan itu, kita ini turunan wali, tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita keturunan habaib, tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diselamatkan dari adab Allah Subhanahu wa taala. Itu ada pernyataan-pernyataan demikian, maka pernyataan demikian tidak benar. Yang kan bisa menyelamatkan dari adab Allah itu keimanan dan amal soleh. Kalau kalian enggak beriman dan beramal soleh, ya nasibnya seperti Abu Lahab, seperti nasibnya seperti Abu Thalib, walaupun dari turunan yang mulia, kerabatnya adalah nabi. Nah, bukan keturunan nabi, tapi kerabatnya itu nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak mampu beliau untuk menyelamatkan pamannya dari adab Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu beliau menyelamatkan pamannya Abu Lahab, Abu Thalib dari adabnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia kerabatnya nabi sekalipun. Yang kelima adalah anna aulan nas bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlu taatihi wa mutaba'atihi min qarabatihi wa ghairihim. Bahwa manusia yang layak dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang-orang yang mentaatinya, yang layak kelak akan mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul diberikan izin oleh Allah SWT memberikan syafaat, itu adalah orang yang taat kepadanya dan mengikutinya. Min qorabatihi wa ghairihim, dari kerabat-kerabatnya dan selain mereka. Kerabat-kerabatnya yang taat kepada Rasul, yang mengikuti Rasulullah SAW, mereka itulah yang akan terhindar dari adabnya Allah SWT. Adapun hanya sekedar kekerabatan dan tidak mau taat dan tidak mengikuti ajaran Rasul, maka tidak ada gunanya. Yang keenam, faedah yang bisa kita ambil adalah anna mujarradal qorabati minar rasul sallallahu alaihi wasallam la yanfa' biduni iman wa amali wa amalin sholihin wa aqidatin sahihatin. Bahwa semata-mata kekerabatan dengan Rasul, kekerabatan dengan Nabi, ya, semata-mata dia kerabatnya Nabi, ya, itu tidak akan memberikan manfaat. Semata-mata dia kerabatnya yakni habaib atau kerabatnya yang lainnya, tidak akan bermanfaat. Biduni iman wa amalin soleh, tanpa keimanan dan amal soleh, wa aqidatin sahihah, dan tanpa keyakinan yang benar, tidak akan memberikan manfaat sedikitpun. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah yang kita murojaah pada kesempatan malam hari ini terkait dengan masalah tersebut. Adapun bab yang selanjutnya adalah bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Qaulullahi taala dalam surat Saba ayat yang ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqo wa huwal aliyyul kabir. Bab yang selanjutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza fuzi'a an qulubihim, ketika dihilangkan rasa takut itu dari hati-hati mereka, para malaikat, ya, mereka gentar dan merasa takut ketika Allah SWT berfirman, menyampaikan wahyu kepada Jibril alaihissalam. Mereka gentar dan mereka takut. Nah, hati-hati mereka. Ketika itu dihilangkan rasa takut dari hati mereka, qalu madza qala rabbukum, mereka pun saling bertanya. Mereka saling bertanya satu dengan yang lainnya, madza qala rabbukum, apa yang difirmankan Rabb kalian, Tuhan kalian, apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian? Qalul haqqo, maka mereka mengatakan al-haqqo, kebenaran. Kebenaran itu yang difirmankan Allah SWT, wa huwal aliyyul kabir, dan dialah yad yang maha tinggi lagi maha besar. Yad yang maha tinggi lagi maha besar. Itu Allah SWT. Nah, ini kondisi dan keadaan para malaikat. Padahal para malaikat itu adalah makhluk yang besar yang diciptakan oleh Allah SWT. Nah, mampu, sebagiannya mampu mengangkat gunung. Nah, sebagiannya mampu mengangkat, yakni tanah. Nah, kaumnya Lut, satu wilayah yang diangkat tanahnya oleh malaikat. Kuat, ya, besar dan kuat. Namun mereka ketika mendengar firman Allah SWT, mereka merasa takut dan gemetar. Nah, ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, takut dan gemetar. Ini keadaan malaikat yang sangat besar. Keadaan yang sangat kuat malaikat tersebut, ya. Namun kondisinya demikian ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang musyrik justru menjadikan malaikat itu sebagai sesembahannya. Padahal mereka sendiri takut dan gemetar terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun mereka jadikan malaikat itu sesembahan yang paling kuat, ya, yang paling besar yang mereka sembah. Nah, ini orang-orang musyrik demikian mereka keadaannya, tidak mengerti. Nah, kondisi dan keadaan malaikat ketika mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din rahmani wa rahmakumullah, terkait dengan ayat ini insyaallah kita akan lanjutkan pada waktu yang akan datang penjelasan dari Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.